bercak adalah sebuah warna-warna mempesona, membau suara di bawahnya kegetiran. Begitu asing terdengar sebelah mataku yang mempelajari gelombang yang mengisi seluruh ruang tubuhku, terbentuk dari sel aku, dan diabetes adalah semua proses yang alami. Mataku yang mempelajari gelombang yang mengisi seluruh ruang tubuhku, terbentuk dari sel aku, dan diabetes adalah sebuah proses.